Jilid yang kedua, Ghairi Naqisina Fiha. Biar cepat langsung ada sel awal. Ya memang masih dari sel awal ya. Saya baca ya, ad-dars al-awwal diperhatikan. Hashim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mudarris, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashim, kaifa haluka ya ustadu? La'allaka bi khair. Al-mudarris, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka katiran ya Hashim. Innaka talibun zakiyyun wa mustahidun wa dhu khuluqin. Amin baik istana anta amin al-hindi ya Hashim. Ini min al-hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasl. Ahwa aydan min al-hindi. La innahu min Pakistan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Amin yabanihi. La innaha min al-hindi. Aghaliyatun hiya am rakhisa. Innaha rakhisatun jidda. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhantaka ya Hashim. Li thalathatu ikhwatin atullakun hum la innahum tujjar wa kan ukhtan laka li arba'u akhwatin afil hindi hunna ana la innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi aqaribatun hunna la innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. Mas Arya jadi Hashim, Fahim jadi mudaris. Kalau beliau sudah seuji, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ya Hashim, ana uhibbuka katsiran. Oh ya, di tadi saya dibaca lengkap aja ya Hashim. Tadi kebanyakan sukun saya. Alhamdulillah wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Hashim. Innaka talibun dakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistan, anta amin minal hindi ya Hashim. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ لا إنه من باكستان. إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن الياباني هي؟ لا إنها من الهند. أغالية هي أم رخيصة؟ إنها رخيصة جدا. إنها Rubiyatin faqat. Kam akhan laka ya Hashim? Di thalathatu ikhwatin. Athullabun hum? La, innahum tujjar. Wa kam ukhtan laka? Di arba'u akhwatin. Afil hindi hunna al-ana? La, innahunna tujjar. Madinatin munawwarati ma'ati wa ummi. At-talibatun hunna wa inna kulla mudarrisatin mudarrisatun lil madrasati tsanawiyyati. Baik. Saif jadi Hashim, Purna jadi mudarris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purna Hashim, Saif jadi mudarris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadi? Ya, ya apa? Ustadi. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Innaka talibun zakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistan, anta am minal hindi ya Hashim? Inni minal hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka ana min al-fasli ahwa aidan min al-hindi ya innahu min pakistan inna sa'ataka jamilatun ya hashim amin al-yaban amin al-yabani amin al-yabani la innaha min al-hindi al-ghaliyatun ya amrafisatun innaha rafisatun jiddan innaha mi'atiru biyadin sabar kam akan laka ya Hashim lihin salah satu ikhwadu aku lahum hum la innahu tujar lakam lakam ahkan lakam ukhtan laka li arba'a akhwati arba'u li arba'u akhwati abil hindi hunnal an la innahunna hunnal bil madinati al-munawarati ma'abi wa ummi talibatun kunna la innahunna mudarrisatun la innahunna mudarrisatun bil madrasati tanawiyati baik, ada yang belum tahu artinya? Gakiyun sudah berakhlak baik. Guru itu artinya milik, memiliki. Yeah. Pak, sesungguhnya kebayangan sesungguhnya itu kayak ini sekolah cuma sampai kelas 4 SD. Banyak sesungguhnya, banyak pakai adalah misalnya. Sesungguhnya. Banyak pakai daripada. Ada lagi? Gak ada? La'alla semoga. Semoga, mudah-mudahan. Ya. Apa? Bukan, karena ada pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya apakah mereka ada di India sekarang? Jawabannya tidak, tidak. Mereka, sesungguhnya mereka sekarang inna hunna huna. Sesungguhnya mereka di sini huna. Sesungguhnya mereka di sini bin Madinah, di bin Madinah Munawwarah, di Madinah Munawwarah ini bersama ayah dan ibu. Nah, di sini. Sesungguhnya mereka di sini. Kalau misalnya mau pakai bahasa yang enak, innanya dihilangkan dalam bahasa kita. Enggak, mereka ada di sini. Cukup, enggak usah pakai sesungguhnya. Sudah, enggak ada lagi yang tanya? Ahmad jadi mudarris, Ghalib jadi enggak ini aja. Apa Fahri jadi Hashim tapi terjemahnya. Langsung terjemah. Kalau assalamualaikum enggak usah diterjemah. Hashimnya Fahri. Ya, Hashimnya Fahri, Ahmad jadi mudarris. Saya jadi penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu wahai Ustaz? Semoga engkau dalam kebaikan. Alhamdulillah. Dan bagaimana kabarmu wahai Hasyim? Saya sangat mencintai kamu wahai Hasyim. Sebenarnya engkau adalah murid yang cerdas, yang bersungguh-sungguh dan punya akhlak yang baik. Apakah engkau berasal dari Pakistan atau berasal dari India wahai Hasyim? Jadi ini kalau dalam bahasa kita kurang familiar ya, pakai terjemahan kita mungkin diganti pakai bahasa yang lain apa kira-kira? Biasanya untuk laki-laki sama laki-laki bukan mencintai ya, menyayangi. Kalau untuk kakak Fira ya sih, itu senang sekali sama kamu Hasyim. Kalau diganti senang kita aja ya. Ya lanjutkan. Sebenarnya aku dari India dan temanmu yang keluar bersama sekarang dari kelas itu, apakah dia juga dari India? Bukan, sesungguhnya ia dari Pakistan. Sesungguhnya gadiannya kan gak apa-apa. Jam tangan kamu itu sangat indah wajah. Apakah jam tangan itu dari Jepang? Bukan, itu dari India. Apakah ia mahal ataukah ia murah? Ia sangat murah. Apa? Ia hanya apa? Ia hanya seharga 100 rupiah saja. Berapakah saudara bagi berapakah jumlah saudara laki-lakimu ya sih? Aku punya 3 saudara laki-laki. Apakah mereka semua murid? Bukan, sebetulnya mereka adalah pedagang. Dan kamu punya berapa saudara perempuan? Aku punya 4 saudara perempuan. Apakah mereka semua sekarang ada di India? Tidak, mereka berada di sana, di Madinah Munawwarah bersama ayahmu dan ibu. Apakah Masih di mana? Kamu SD apa? SD Tahunan. SMP? SMP mana? Ya? SMP 8 sini, terbang sini. SMA? SMA 1, Teladan. Hanif asli mana? Tangerang. Tangerang? Tuh, saya cari yang asli Jogja, yang belum ditanya. Purna asli mana? Ya? Lampung. Wah, bukan. Mas Arya asli mana? Jakarta. Jakarta? Ini gunung itu. Mas Denny asli mana? Jambi. Jambi. Said? Jogja. Jogja? Dari kecil, lahir, SD, yeah. SMP, SMA. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. SD di mana? Di SD T. Lukman. SD mana? SD T. Lukman. SD T. Lukman Al Hakim. SMP? Di SMP IT. Lukman Al Hakim. Terus SMA? SMA 8. Oh, saya kira SMA-nya SMA Lukman Al Hakim. Jadi enggak ketemu di SMA 8. Iya. Berarti sekarang Raihan sama Lukman. Sama Said. Saya pengen terjemahkan ini tadi dalam bentuk terjemahan ngobrol, tapi pakai bahasa ngoko Jawa sehari-hari. Bahasa ngoko sehari-hari, bukan bahasa ngoko resmi. Bahasa ngoko sehari-hari. Gak apa-apa. Ini anggap aja gurunya sama Hasyim ini anggap aja teman dekat. Eh, pakai bahasa ngoko sehari-hari. Gitu ya? Setuju kan? Biar lebih apa namanya lebih masuk ke hati. Ini aja Said mundur di sampingnya Raihan, cucu sampingnya Raihan. Saya berikan contoh ya, saya berikan contoh. Kalau mau pakai bahasa romo nggak apa-apa. Misalnya mau ditampur tampur nggak apa. Kan sedang jawab waalaikumsalam pripun kabaritat. Nah, itu contoh pripun kabaritat mugi-mugi saya mawon. Itu kalau gak salah bahasa Jawanya. Pakai ngoko boleh, promo boleh, silakan. Tapi harus pakai bahasa sehari-hari ya, jangan pakai bahasa buku. Jadi asin gak? Oh iya. Anu aja, pingsus yang mau jadi asin siapa? Pingsus, sedul. Yang menang jadi Hasyim, yang kalah jadi Pak Guru. Pingsut. Saya menang jadi apa tadi? Hasyim, yang kalah jadi Pak Guru. Belajarnya gusut barang ya. Coba, motor. Dia sabar nu Pak Ustaz. Kalau hati-hati. Aku seneng banget kalau sore. Nah, jadi lagi saling lagi murid sing kerja. Oh ini aja. Supaya nyambung kan kita Jawa masa dari Pakistan. Pakistan diganti Jogja. India diganti Solo. Rupiah diganti rupiah diganti rupiah. Yang 100 tadi 100 rupiah jadi 100.000 ya. Alright, saya sekolah. bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Mas Denny sama Mas Purma. Pakai bahasa Indonesia sehari-hari bukan bahasa Indonesia yang baku. Pakai ngobrol kayak tadi. Tapi pakai bahasa Indonesia. Saya berikan contoh misalnya. Gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Pak? Baik-baik saja kan? Nah, itu contoh bahasa sehari-hari. Sud dulu, sud. Yang menang jadi Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Semoga baik-baik saja. Belum bahasa pasaran, masih bahasa buku. Masih baku. Gitu ya? Oh, bahasa Jambi baku ya? Oh iya, lanjutkan apa-apa. Alhamdulillah. Kabarmu gimana? Saya senang banget sama kamu. Sebenarnya kamu ini murid yang cerdas, rajin dan berakhlak mulia. Kamu dari Jambi, sama dari Jakarta. Wah, berarti diganti Jambi sama Jakarta. Jambi sama Jakarta. Saya dari Jambi. Teman-teman yang tadi, yang barusan keluar dari kelas itu, apakah dia dari Jambi juga? Bukan, dia dari Jakarta. Jambi itu bagus banget. Apakah itu dari Jambi? Dari Jepang. Bukan, ini dari Jambi. Mahal apa murah? Ini murah, murahnya. Murah sekali. Ini cuma 100 rupiah saja. 100 ribu rupiah. Kamu punya saudara berapa, Jim? Aku punya 3 saudara laki-laki. Pelajarkah semuanya? Bukan, mereka pedagang. Dan saudarimu ada berapa? Empat saudari. Apakah mereka di Jambi sekarang? Bukan, mereka di sini, di Madinah Munawwarah bersama ayahku dan ibuku. Belajarkan mereka? Bukan, mereka guru-guru di SMA. Bagus sekali, Assalamualaikum. Luar biasa. Enggak perlu ini. Gimana itu kabarnya Ustaz? Baik-baik aja kan? Gua temen banget sama lu Ustaz. Malah bingung. Kalau seneng apa seneng? Demen bukan? Oh, benar. Benar. Demennya Jakarta sama demennya sini lain, Ustaz. Kalau demennya sini negatif. Iya kan? Kalau di sana emang demen seneng. Wah, demen banget kerja kayak gitu. Kebanyakan makan rumput Monas banget. Baik, tamarin latihan-latihan. Ada yang tanya? Kita kupas percakapannya nanti kita akhirkan. Kalau biasanya kan kita awalkan mengupas percakapan ini ada faedah apa. Sekarang kita ganti diakhirkan sebelum kalimatul jadidah. Sebelum kalimatul jadidah baru kita kupas percakapan. Supaya enggak overlap sama isi tamrin. Tamrin latihan-latihan. Tamrin pertama. Wah, ini ngetes, tutup kitabnya semua. Kan biasanya tamrin pertama kita lewati, sekarang ngetes. Ditutup kitabnya. Hashim dari mana, Aryawan? Hashim dari mana? Dalam percakapan tadi. Ini versi kitab, enggak. Dari Pakistan atau India? Pakistan. Wah, ini India. coba tanya ini orang India ini. Mirip Govinda ya. Dari mana Acik? Oh dari India gak percaya. Jamnya buatan mana? Fahri, apa? Hanif? Buatan Jepang, bukan buatan Solo ya. Buatan Jepang. Berapa saudaranya Hashim? Yang laki-laki? Yang perempuan? Oh, buatan India bukan. Harganya berapa? 100 rupiah. Berarti salah ya. Bukan buatan Jepang. Buatan India makanya murah. Nah, rasli sabun sedek. Murah sekali. Makanya saya ambil. Oh, sudah habis tamrin pertama. Tamrin kedua. Buka di kitab. Buka di kitab. Tamrin kedua. Dhat hadhil alamata amam al-jumali sahihati. Dhat hadhil alamata amam al-jumali sahihati. Letakkan tanda ini yang centang itu, centang di depan kalimat-kalimat yang benar. Dan tanda ini, tanda silang amam al-jumali lati laisa sahihah, di depan kalimat yang tidak benar. Nomor pertama, Mas Aryo mau ngasih silang apa contreng? Silang. Hashimun talibun kaslan. Hashim murid pemalas. Silang. Berarti yang benar Hashimun talibun mujtahidun. Nomor kedua, Fahim. Santren. Sa'atuhu rakhisatun. Berarti yang sa'atuhu ghaliyatun ini silang. Nomor ketiga, Saif. Silang. Silang. Sa'atuhu bi alfin rubiyatin. Jamnya harga 1000 rupiah. Ini silang, salah. Yang betul sa'atuhu bi mi'atin rubiyatin. Purna. Contreng. Akhwatuhu bin Madinati Munawwarati. Saudari-saudarinya di Madinah Munawwarah. Ya. Dan salah kalau di India. Tamrin ketiga, ta'ammal mayali. Perhatikan berikut ini. Itu ada inna. Ya, inna, inna, inna, inna, inna, inna. Inna ditambah huwa sama dengan innahu. Inna ditambah iya sama dengan innaha. Inna ditambah anta jadi innaka. Inna tambah anti innaki. Inna ditambah ana innani atau inni. Inna ditambahum innahum. Inna ditambahunna innahunna. Inna ditambah antum innakum. Inna ditambah antunna innakunna. Inna ditambah nahnu innana atau inna. Perhatikan, saya kasih waktu setengah menit untuk inna. Setengah menit dari sekarang. Fahri, inna ditambah anta. Innaka. Royhan, inna ditambah antunna, inna kunna. Hanif, inna ditambah nahnu, inna atau inna. Inna ditambah anti, boleh. Inna ki. Inna ditambah hunna, riawat. Inna ditambah hunna. Ya. Inna ditambah hunna. Jangan gede-gede cu. Mantap-mantap dulu aja. Ya, sudah baru jawab. Inna ditambah hunna. Inna hunna. Iya, pakai tasdid. Inna hunna. Ahmad, inna ditambah ana. Innani. Atau ini. Innani atau ini, ya. Silakan dikembali buka kitabnya. Kemudian kita setelah dibuka terus ditutup lagi dan tutup pertemuan pada sore.